إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala beliau menyatakan di dalam kitabnya Al-Usulus Tsalatsah yang maknanya bahwasanya yajibu ala kulli muslimin wa muslimah, wajib bagi seorang muslim, begitu juga muslim laki-laki dan juga muslim wanita, bagi mukmin baik laki-laki maupun wanita, ta'allumu arba'i masaila, untuk dia mempelajari empat perkara. Yang pertama adalah al-ilmu, adalah al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, yaitu ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang pengenalan terhadap Allah, pengenalan terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pengenalan terhadap agama Islam bil adillah. Wal amalu bih, yang kedua adalah beramal dengan ilmu. Wad da'watu ilaih, dan yang ketiga berdakwah kepadanya. Yang keempat wasabru alal adzabi, dan bersabar di atas gangguan menghadapi tantangan-tantangan di dalam menuntut ilmu, tantangan-tantangan di dalam mengamalkan ilmu, dan tantangan-tantangan di dalam berdakwah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang pertama adalah al-ilmu. Beliau kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah beristimbat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr." Sesungguhnya demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang beramal saleh, dan juga orang-orang yang saling menasihati dengan kebenaran, dan juga saling berwasiat dengan kesabaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang keutamaan talabul ilmi, beliau mengatakan, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya menuntut ilmu itu lebih baik daripada salat sunnah. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwasanya talabul ilmi adalah afdalu nawafilil ibadat, ibadah-ibadah sunnah yang paling afdal adalah menuntut ilmu agamanya Allah tabaraka wa taala. Bahkan disebutkan pula oleh para ulama bahwasanya akramul karamat atau a'zamul karamat fi hadzal zaman talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu di masa sekarang ini kata para ulama itu adalah karamah yang paling besar. Kenapa dikatakan menuntut ilmu adalah karomah yang paling besar kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Dikarenakan karomah itu biasanya adalah perkara-perkara yang luar biasa, yang di luar kebiasaan keumuman manusia. Artinya sedikit manusia yang memilikinya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata para ulama bahwasanya a'wamul karomat, akbarul karomat, karomah yang paling besar fi hadza zaman, talabul ilmi syar'i, seseorang yang diberikan kesempatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, baik dengan kendaraannya maupun dengan kakinya, yang dia menempuh perjalanan tersebut dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan memudahkan jalannya menuju surganya Allah tabaraka wa taala. Maka atas dasar inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya seseorang menimba ilmu agama. Maka kita lihat bagaimana para salaf dahulu, mereka berlomba-lomba untuk melakukan rihlah ilmiah, melakukan perjalanan yang cukup jauh, yang sangat jauh, rela meninggalkan keluarganya, siap mempersiapkan bekalnya, tenaganya, hartanya dan seterusnya, dia pakai untuk talabul ilmi syar'i, rihlah untuk menuntut ilmu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam, yang beliau berjalan dengan pembantunya Yusha bin Nun alaihi salam menuju Khidr dalam rangka menimba ilmu dari Khidr kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Harafidin a'azzani Allah wa iyyakum. Begitu pula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang besarnya nilai ilmu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya bahwasanya derajat, bahwasanya para nabi mereka atau para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wal anbiya'u lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, sementara para nabi itu tidaklah mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi walakin warrathul ilma, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihafzin wafir, maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, mengambil warisannya para nabi, mengambil ilmu, maka sungguh dia telah mengambil warisan yang banyak. Dan seterusnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terlalu banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang nilai yang sangat besar seseorang menjadi seorang penuntut ilmu, seseorang menjadi seorang yang alim yang mengajarkan ilmu, dan pula keutamaan orang-orang yang menghadiri majlisul ilm. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha, dunia itu terlaknat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terlaknat pula orang-orang yang ada di dalamnya, illa 'aliman aw muta'alliman, kecuali seorang yang alim dan juga orang-orang yang menuntut ilmu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga ucapan ini juga sebagian para salaf, mereka mengatakan kun aliman aw muta'alliman wa la takun salihan, jadilah engkau itu seorang pengajar, seorang yang alim yang berilmu yang mengajari manusia, aw muta'alliman, atau kalau engkau tidak menjadi seorang pengajar, jadilah engkau seorang yang belajar menuntut ilmu, wala takun salisan, dan jangan engkau menjadi orang yang ketiga, tidak sebagai pengajar, tidak pula sebagai orang yang belajar, fatahlik, yang menyebabkan engkau binasa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. maka kita ingat pula sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghasung seseorang untuk semangat dia menuntut ilmu agamanya Allah tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza matal insan inqadha 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang anak Adam, seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu agama yang dimanfaatkan, au waladin salihin yad'ulah, atau anak-anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Dari tiga perkara ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama bahwasanya yang paling afdal adalah ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Sedekah jariyah itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Begitu juga orang anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, itu juga dilakukan sebelumnya, berilmu terlebih dahulu. Ini menunjukkan ilmu yang sangat tidak terbatas, sangat tidak terputus kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang tua selesai dia dengan kematian anaknya yang tidak lagi mendoakan. Begitu pula sedekah jariyah, selesai pahalanya ketika habis apa yang dia sedekahkan. Akan tetapi ilmu yang bermanfaat, walaupun dia telah meninggal dunia, anak-anaknya telah meninggal dunia, begitu juga anak cucunya telah meninggal dunia, selama ilmu tersebut masih diajarkan dengan sebab dia mengajarkannya dan diamalkan sampai bergenerasi-generasi, ilmu tersebut bermanfaat bagi dia, menjadi amalan soleh bagi dia. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semangatlah di dalam menuntut ilmu syar'i, ilmu agama dengan nas-nas dalil Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak menghasung kita semuanya untuk bersemangat talabul ilmi syar'i. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Wa man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dzullal jahli tul hayatih." Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, walaupun tentunya keutamaan ilmu yang sangat besar, bagaimana para ulama bersemangat untuk menimba ilmu agama, akan tetapi kata Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar, pahitnya menuntut ilmu, maka silahkan dia teguh kerendahan kebodohan sepanjang hidupnya. Wa man fatahu ta'lim waqta syababih, maka barang siapa yang luput bagi dia ta'lim, belajar ketika masa mudanya, fakabbir alaihi arba'an li bawaqi wafatih, maka hendaknya dia bertakbir untuk dirinya dikarenakan sungguhnya sebenarnya dia telah mati. Dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa man lam yadhuq murrat ta'allumi, barang siapa yang dia tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, ini menunjukkan menuntut ilmu itu karena nilainya besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Dikarenakan nilainya besar kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dibutuhkan kesabaran seseorang untuk sabar dia menimba ilmu agama, sampai dikatakan murrat ta'allumi, yang namanya belajar itu pahit kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dia harus mengorbankan waktunya, dia harus mengorbankan keluarganya, terkadang dia tinggalkan, dia pula harus mengorbankan hartanya dan sekian yang harus dia korbankan. Akan tetapi sebagaimana diucapkan oleh sebagian penyair kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa man ya'rifil matlub, barang siapa yang mengerti apa yang dia cari, maka akan ringanlah pengorbanan yang akan dia korbankan. Tidak merasa dia berat, tidak merasa dia ini perkara yang berat dia korbankan. Kenapa? Karena dia tahu tujuan yang dia cari adalah sesuatu yang sangat mulia. Begitu pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beratnya menuntut ilmu ini terkadang dirasakan dengan kekurangan makanan, dengan tidak enaknya tinggal di tempat menuntut ilmu, sedikitnya makanan-makanan yang enak. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita merasa di tempat kita belajar banyak perkara yang tidak enak dari makanan-makanan, sementara di rumahnya ada makanan-makanan yang enak, maka kita ingat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan kunna bi Misra sab'ata ashhur. Kata Imam Ibnu Abi Hatim, beliau mengatakan dulu kami pernah tinggal di Mesir dalam rangka menuntut ilmu selama 7 bulan. Maka selama 7 bulan itu, kata Ibnu Abi Hatim, kami pun berkeliling kepada para masyayikh. Ketika itu kepada para syekh, pada suatu hari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikabarkan bahwasanya syekhnya itu sedang sakit. Maka mereka pun pulang mau beristirahat dan melewati sebuah pasar. Kemudian mereka melihat ra'aina samkatan a'jabatna. Kami melihat seekor ikan yang membuat kami takjub, membuat kami senang dengannya. Fasyaraina, maka kami pun membeli ikan tersebut. Maka ketika kami sampai di rumah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Ibnu Abi Hatim, kami telah tiba jadwal pelajaran guru yang lainnya. Maka kami tinggalkan ikan tersebut dan kami terus belajar. Tidak terasa bermajlis. Majlis ini kami lalui, majlis itu, ternyata berlalu 3 hari dalam keadaan ikan tersebut tidak sempat dimasak. Tidak sempat untuk dimasak dengan masakan yang enak, tidak sempat untuk dinikmati. Akhirnya fa'akalnahu nayyan, kata Ibnu Abi Hatim, kami pun memakan ikan tersebut dalam keadaan mentah-mentah. Tidak ada waktu bagi kami untuk memasak ikan, kata Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, La yunalul ilmu birahatil jasad. Sesungguhnya ilmu itu tidak akan dicapai dengan jiwa, dengan raga yang santai-santai, kata Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala. Itulah sebagian salaf kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka rela menahan untuk tidak memakan makanan yang enak. Sementara di zaman sekarang ini banyak manusia yang menuntut ilmu, dia dengan mudahnya mendapatkan makanan, ikan, ayamnya dan yang lain sebagainya. Maka bersyukurlah kepada Allah. Seharusnya dia lebih semangat untuk menimba ilmu agamanya Allah tabaraka wa taala. Lihat bagaimana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perjalanan 3 orang ulama yang mereka menuntut ilmu agama, ketika mereka menyeberang di lautan dengan kapal-kapal mereka, mereka akhirnya terdampar di sebuah pulau, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di pulau tersebut habislah bekal mereka. 3 orang ini terus berjalan dengan apa yang ada. Tiba-tiba salah satu dari mereka yang paling tua pingsan. Pingsan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dalam perjalanan menuju Mesir. Terdampar mereka di pulau tersebut. Satu pingsan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka tinggalkan temannya yang pingsan. Gak kuat lagi, tidak ada bekalnya. Berjalanlah 2 orang. Maka tak lama kemudian, berjalan beberapa farsah, salah satu dari 2 orang ini pun merasakan tahu-tahu hilang dia, hilang akalnya. Itu pun pingsan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang satunya pun pergi meninggalkan 2 orang ini. Sampai tiba di pinggir pantai, dia melihat sebuah kapal yang minta tolong ke sana. Akhirnya mereka pun ditolong oleh orang-orang yang ada di kapal tersebut, sehingga kembali semuanya sehat, kembali sempurna badan-badan mereka. Lihat bagaimana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perjalanan di dalam menuntut ilmu yang mereka sampai rela berlapar-lapar, bahkan sampai pingsan. Ini menunjukkan beratnya menuntut ilmu di zaman dahulu berbeda di zaman sekarang ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun fasilitas banyak, walaupun perkara-perkara yang mengantarkan kepada majelis ilmu itu banyak, akan tetapi karena manusia banyak tidak mengetahui nilai yang besar dari ilmu tersebut, menyebabkan mereka tidak bersemangat di dalam menuntut ilmu agamanya Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tsamimi rahimahullahu taala, adalah al-amal. Ilmu yang diniatkan dengannya oleh kita semuanya tidak lain untuk mengamalkan ilmu tersebut, menjadikan ilmu tersebut adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memberikan petunjuk kepada kita semuanya, kepada amalan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maksud amalan adalah ilmu kita bermanfaat adalah ketika perkara-perkara akidah yang harus kita yakini, maka kita meyakininya. Itulah pengamalan ilmu dengan akidah. Begitu pula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam perkara ibadah, ketika kita mengetahui sebuah ilmu, maka kita menjadi lurus ibadahnya sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di dalam hal muamalah, di dalam akhlak, maka ilmu tersebut menuntun kita untuk memiliki akhlak dan juga muamalah yang baik. Maka ketika itu semuanya diamalkan sesuai dengan apa yang kita ketahui, maka jadilah ilmu kita itu bermanfaat. Ketika seorang menimba ilmu agama, akidahnya menjadi benar. Ketika seorang menimba ilmu agama, ibadahnya menjadi benar sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hal akhlak, di dalam hal bergaul, baik dengan orang besar maupun orang yang kecil, orang yang dewasa yang sebaya ataupun anak-anak, dia tahu cara bergaulnya, maka berarti ilmunya bermanfaat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi ketika ibadahnya tidak tepat, ketika akidahnya tidak tepat sesuai dengan ilmunya, begitu juga akhlaknya tidak tepat, maka berarti ilmunya tidak bermanfaat. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita semuanya diberikan al-ilmu nafi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara yang ketiga, perkara yang sangat penting untuk dipelajari adalah ad-da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah seorang berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, maka tidak kalah pentingnya adalah seseorang berdakwah di jalan Allah tabaraka wa taala. Ini memiliki nilai yang sangat penting kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dakwah ilallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah kata Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik ucapannya, yang lebih baik bagus ucapannya daripada orang-orang yang berdakwah kepada Allah, wa amila salihan, dan dia beramal saleh dan dia menyatakan saya termasuk bagian dari kaum muslimin. Maka ini menunjukkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ucapan yang terbaik adalah ucapan seseorang di dunia ini ketika dia berdakwah di jalan Allah tabaraka wa taala. Akan tetapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah menyatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang berdakwah hendaknya dia menyelinginya, hendaknya dia menjalaninya dengan selalu mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang betapa besarnya nilai seorang alim yang dia mengajari manusia kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi wa ahlas samawati wal ardi hatta namlah fi juhriha wal hut fil bahr la yusalluna ala muallimin nas al khaira." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah dan juga para malaikatnya, begitu juga penduduk langit dan juga penduduk bumi, sampai semut-semut yang ada di sarangnya, begitu juga ikan yang ada di lautan, mereka semuanya bersolawat kepada manusia-manusia, orang-orang yang mengajari manusia kebaikan. Ini nilai yang sangat besar kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi orang-orang yang berdakwah, seorang dai yang berdakwah di jalan Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena nilainya sangat besar di dalam berdakwah ini, dan tentunya dia adalah sebuah ibadah yang sangat besar, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, dia pun memerlukan cara-cara, memerlukan perkara-perkara supaya dakwah itu tepat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tepat mengenai sasaran. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya para dai mereka memiliki perangai-perangai, akhlak-akhlak yang hendaknya mereka miliki ketika mereka berdakwah di jalan Allah tabaraka wa taala. Maka di antara akhlaknya para dai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama adalah hendaknya para dai, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah tabaraka wa taala, mereka ikhlas di dalam dakwahnya. Tidak meniatkan dengan dakwahnya mencari kepentingan-kepentingan dunia, baik berupa harta, baik berupa jabatan, baik berupa kedudukan di tengah-tengah manusia, pujian di tengah-tengah manusia. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena adalah amalan dakwah, amalan yang sangat besar, nilainya sangat besar, kalau dia ikhlas untuk Allah tabaraka wa taala, bukan mengharapkan gaji, bukan mengharapkan kedudukan, bukan mengharapkan pujian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara akhlak para dai yang harus dimiliki oleh para dai adalah dia berupaya di dalam berdakwah. Selain ketika dia berdakwah dengan ilmunya, tentunya seorang dai hendaknya berupaya dia beramal untuk dirinya. Karena seorang dai dia akan lebih mudah biiznillah taala diterima dakwahnya ketika dia mengamalkan apa yang dia perintahkan, dan ketika dia meninggalkan apa yang beliau larang, sebagaimana ucapan Nabi Allah Shu'aib alaihi salam ketika dia berdakwah kepada kaumnya, beliau mengatakan bahwasanya aku orang yang pertama meninggalkan apa yang aku melarang kalian dengannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian perbuat, kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian perbuat. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, sungguh besar kemurkaan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala engkau, kalian mengucapkan apa yang tidak kalian perbuat. Maka penting kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang dai karena nilai dakwahnya sangatlah besar dengan dalil-dalil yang ada, hendaknya dia menghiasi diri dengan keikhlasan, menghiasi diri dengan amalnya dia, dan juga menghilangkan perkara-perkara yang akan mengotori dakwah. Perkara yang penting bagi para dai hendaknya dia hilangkan dari dirinya perkara-perkara yang akan mencoreng dakwah, yang akan melukai dakwah ini, yang membuat manusia lari dari dakwah. Maka diantaranya adalah perkara-perkara yang harus dihindarkan bagi seorang dai. Jangan sampai seorang dai itu memiliki sifatul hasad, iri, dengki kepada dai yang lainnya, tetapi hendaknya mereka saling membantu, saling menolong, saling menasehati ketika ada kekurangan dari yang lainnya, maka saling menasehati di antara mereka. Jangan sampai para dai itu memiliki rasa hasad kepada yang lainnya, yang akan menyebabkan rusaknya dakwah di jalan Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu juga di dalam berdakwah, hendaknya seorang dai mengedepankan sifat ar-rifqu wal lin, sikap lemah lembut di dalam dakwahnya. Jangan sampai dia berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekerasan, dengan kasar kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang akan menyebabkan manusia lari dari dakwah ini gara-gara sikap kasar keras yang ada pada diri kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, walau kunta fadzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Kata Rasulullah, kata Allah subhanahu wa ta'ala menegur Rasulnya, seandainya engkau itu, walau kunta fadzan ghalizal qalbi, kalau seandainya engkau itu kasar, keras hatinya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, lan faddu min hawlik, maka manusia akan menyingkir darimu. Maka hendaknya engkau menghiasi dakwahmu dengan kelembutan, jangan dengan kekasaran kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang menyebabkan manusia lari dari dakwah ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah, wasyiddatu la takunu fi syai'in illa zanah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelembutan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menjadikan indah semua perkara tersebut. Semua perkara ketika dilakukan dengan lemah lembut pada tempatnya, maka akan menjadi indah perkaranya. Akan tetapi ketika dilakukan dengan kasar, keras, segala sesuatu akan menjadi jelek, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-rifqu wal-lin, lemah lembut, la yakunu fi syai'in illa zanah, tidak ada pada sesuatu kecuali akan menjadikan indah sesuatu tersebut. Sementara asyiddah, perkara yang keras, la takunu fi syai'in illa zanah, tidak terjadi pada sesuatu kecuali akan menjadikan perkaranya jelek. Walaupun dia mungkin sepintas akan berhasil dengan cara yang kasar, dengan yang keras, akan tetapi itu bukanlah jalan yang pas di dalam berdakwah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka oleh sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, begitu juga kepada temannya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga Abu Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah ke Yaman sebelum Mu'adh bin Jabal. Sebelum Mu'adh bin Jabal diutus ke Yaman, Rasulullah mengutus sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dan juga Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka berdua? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassira wa la tu'assira, ashira wa la tunaffira, wa la takhtali'a, wa ta'awa'a wa la takhtalifa. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada mereka berdua, yassira wa la basyira wa la tunaffira. Kata beliau, berilah kabar gembira, berilah kemudahan, yassira wa la tu'assira, berilah kemudahan dan jangan membuat manusia sulit, basyira wa la tunaffira, berilah kabar gembira kepada manusia dan jangan membuat manusia lari dari dakwah ini dengan perangai kalian berdua yang mungkin tidak pas, yang mungkin terlalu kasar kepada mereka. Hendaknya berdakwah dengan lemah lembut kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa tatawa'a wa la takhtalifa. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian saling menolong, saling membantu di antara kalian berdua, wala tahtalifa, dan jangan kalian berdua berselisih yang menyebabkan rusak dakwah ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka penting perkara-perkara ini, dan masih banyak lagi perkara-perkara yang hendaknya diketahui oleh seorang dai selain dia berdakwah di jalan Allah tabaraka wa taala, mengamalkan ilmunya, menghilangkan rasa hasad di dalam dirinya dan juga rasa kasar dan keras yang ada pada dirinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini perkara yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri At-Tamimi rahimahullahu taala. Sementara yang keempat beliau mengatakan, as-sabru 'alal adzabi, bersabar atas gangguan yang dia dapatkan ketika menjalani thalabul ilmi, ketika menjalankan mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, dan juga ketika dia berdakwah di jalan Allah tabaraka wa taala. Hendaknya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersemangat mengamalkan perkara-perkara ini. Barang siapa, disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, barang siapa yang mengamalkan yang pertama dan yang kedua, yakni berilmu, beriman dan beramal soleh, maka dia telah menyempurnakan perkara untuk dirinya. Sementara bagi siapa yang mengamalkan yang ketiga dan yang keempat, berdakwah dan sabar di atasnya, maka dia telah menyempurnakan untuk dirinya dan juga orang lain. Maka kita berharap dan berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, kita semuanya menjadi orang-orang yang semangat di dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu dan berdakwah dan sabar atasnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhi al hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimish shalah.